أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya adalah kenikmatan yang sangat besar, al-iman wal-islam. Kemudian setelah itu kenikmatan diberi kesempatan untuk mempelajari dinul Islam, agama Islam. Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala atau Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kenikmatan yang sangat besar ba'dal Islami wal iman. Kata beliau, afdalu ni'matin an'amallahu ala abdihi ba'dal islami wal imani huwa al-ilmu. Kenikmatan yang sangat besar setelah Islam dan al-iman yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu kenikmatan ilmu. Ayuhanas ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang berilmu, mengilmui tentang tauhid, mengilmui tentang din. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Muhammad, ayat yang ke-19, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, fa'lam, yang artinya adalah ketahuilah atau pelajarilah. Apa yang harus kita pelajari? Mempelajari annahu la ilaha illallah, mempelajari kalimat tauhid dengan benar. Tidak ada sembahan yang benar dan berhak untuk diibadahi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya supaya menjadi orang-orang yang berilmu tentang urusan din, dan jangan menjadi orang-orang yang jahil. Ayuhannas ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-38. Kita masih membahas ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau kita masih membahas sebab-sebab yang mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang itu memiliki akhlak yang baik. Seorang itu memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Usamah Ibn Syarik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa. Ahabbu ibadillahi ila Allah, hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahsanuhum khuluqa, mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Sehingga di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka lah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwasanya di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan atau yang menyebabkan seorang memiliki akhlak yang baik, yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas. Seorang memiliki akhlak yang baik karena ini merupakan ibadah, hendaklah ikhlas kepada Allah. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'mini imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, akmalul mu'mini imanan, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Siapakah seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya? Ahsanuhum khuluqa, mereka orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian di antara sebab yang akan menyebabkan seorang memiliki akhlak yang baik, yang kedua adalah al-ilmu. Memiliki ilmu. Ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah aqidatus sahihah. Di antara sebab berikutnya akan menyebabkan seorang hamba memiliki akhlak yang baik, seorang memiliki akidah yang benar, akidah sesuai yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara sebab pula yang akan menyebabkan seorang memiliki akhlak yang baik adalah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut senantiasa ta'asi, mencontoh, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara sebabnya pula adalah addu'a. Sebab yang akan menyebabkan seorang memiliki akhlak yang baik adalah addu'a. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya diberi akhlak yang baik. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemarin juga kita telah membaca tentang gambaran contoh seorang itu memiliki akhlak yang baik. Di antaranya dia memiliki sifat al-haya, memiliki sifat malu. Di antara gambaran seorang memiliki akhlak yang baik adalah dia memiliki sifat al-haya, yaitu malu. Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Anas wa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli dinan khuluqa wa inna khuluqal islami al-haya'u. Sesungguhnya masing-masing agama itu mengajarkan akhlak. Itu agama yang dibawa oleh para rasul. Dan sesungguhnya akhlak di dalam Islam ini itu adalah al-haya, rasa malu. Barakallahu fikum. Sehingga rasa malu, barakallahu fikum, ini merupakan akhlak yang mulia. Merasa malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dengan rasa malunya dia tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah. Naam. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, gambaran berikutnya seorang itu memiliki akhlak yang baik dijelaskan di sini adalah birrul walidaini. Gambaran seorang yang memiliki akhlak yang baik, yang pertama tadi dia memiliki rasa malu, itu malu kepada Allah sehingga dia tidak berbuat maksiat. Begitu juga memiliki rasa malu kepada manusia. Kemudian gambaran yang kedua, seorang itu memiliki akhlak yang baik adalah birrul walidaini. Orang tersebut berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tersebut berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini diantara tanda seorang itu memiliki akhlak yang mulia. Di antara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik, dia berusaha untuk senantiasa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, memberikan yang terbaik, kemudian berusaha kaful adza, menahan diri tidak menyakiti kedua orang tua. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, ahakun nasi bil birri wa husnil muamalah wa jamilil akhlaqi huma al walidan. Perlu diketahui bahwasanya manusia yang paling berhak untuk dihormati, untuk seorang berbuat baik kepadanya, itu adalah kedua orang tua. Sehingga barakallahu fikum, kedua orang tua adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari anaknya. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anna Allah lam yaj'ali ahadin haqqan yali haqqahu wa haqq rasulihi illa alwalidain. Perhatikan di sini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan hak kepada seorang pun setelah hak Allah dan hak Rasulnya, kecuali adalah hak kedua orang tua. Artinya, tatkala seorang hamba sudah menjalankan hak Allah dan hak Rasulnya, maka harus diperhatikan kewajiban berikutnya adalah hak kepada kedua orang tua sebelum yang lainnya. Maka yang demikian sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah mengingatkan, wa'abudullah, dan sembahlah oleh kalian Allah, wala tusyriku bihi syai'a, haknya Allah. Kita diperintahkan untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Setelah itu diingatkan, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ihsan, badrul khairi, memberikan yang baik. Wa kaful adha, menahan diri dari untuk menyakiti. Baik menyakiti dengan lisan maupun dengan perbuatan. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, setelah seorang hamba diperintahkan untuk menjalankan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang berikutnya adalah diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka yang seperti ini, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang hamba. Seorang mukmin, seorang salafiyun, ya, terlebih ahli sunnah wal jamaah salafi, yang menghiasi kehidupannya dengan ilmu, hendaklah memiliki perhatian kepada kedua orang tua. Allah mengingatkan, wala tanharhuma, jangan sampai sekali-kali membentak kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin, ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan mengucapkan kepada kedua orang tua kalimat uff, kalimat ah, dan jangan membentak. Artinya apa? Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh berbuat baik kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda berikutnya, seorang itu memiliki akhlak yang baik. Setelah dia berbuat baik kepada kedua orang tua, dia adalah silaturrahim, menyambung tali persaudaraan. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud ar-rahim? Yaitu silaturrahim, menyambung ar-rahim. Ar-rahimu, ada pun yang dimaksud dengan ar-rahimu humul. Mereka itu, ya, adalah qarabatu minan nasabi wal ashar. Yang dimaksud ar-rahim itu adalah kerabat, baik kerabat dari nasab, ya, wal ashar. Naam, itu kerabat dari nasab maupun dari al-ashar, semacam dengan nasab, keturunan. Inilah yang dimaksud dengan ar-rahim. Maka yang perlu diketahui, beliau menyebutkan di sini, di antara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik adalah menyambung tali silaturrahim kepada kerabatnya, kepada nasab-nasabnya, ya, keluarga terdekat dari kalangan nasab dan kerabat. Naam. Sehingga kata beliau, wasilatur rahimi minal huquqil lati ta'at ilaihal fitratus salimatu wal akhlaqul qawiyatu al-qawimatu. Maka kata beliau, menyambung tali silaturrahmi ini adalah merupakan hak yang bisa diterima oleh fitrah yang salimah, yang selamat, dan akhlak yang benar. Artinya orang yang memiliki fitrah yang selamat, memiliki akhlak yang baik, pasti dia akan menyambung tali silaturrahmi. Begitu juga hal yang demikian, barakallahu fikum, diperintahkan di dalam syariat untuk menyambung tali silaturrahmi. Sehingga ayuhal mu'minun, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Apalagi kita sebagai ahlu sunnah, sehingga jangan sampai muncul kesan seorang setelah ngaji gak mau ambah-ambahan lagi, ya, gak mau menyambung tali silaturahmi. Itu jangan sampai muncul kesan seperti itu. Ternyata ini adalah merupakan ajaran Islam yang sangat penting, yang Allah subhanahu wa ta'ala mendorong kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi, untuk senantiasa barakallahu fikum, ya, saling menyambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Hal yang demikian telah disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah menyatakan, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, setelah mengerjakan haknya Allah, kemudian kepada kedua orang tua, setelah itu barakallahu fikum kepada kerabat untuk menyambung silaturahim. Nah, sehingga barakallahu fikum ini merupakan amalan ibadah yang mulia, yang Nabi SAW terus mendorong. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di dalam hadisnya Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menyebutkan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasilu arhamakum, dan sambunglah arhamakum, yaitu kerabat-kerabat kalian. Ini Allah Subhanahu, Nabi SAW memerintahkan kita demikian, memerintahkan supaya kita menyambung tali saudara kita. Barakallahu fikum. Terlebih setelah kita mengetahui kalau yang seperti ini ternyata ibadah yang sangat mulia, maka hendaklah kita bersemangat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mengamalkan ilmu. Beda dengan mereka, orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam. Orang-orang awam, mereka tidak tahu kalau itu adalah ibadah. Mereka tidak ngerti kalau itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Sehingga berusaha diupayakan kepada kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita, untuk terus menyambung tali silaturahmi. Dengan kita ziarah datang ke rumahnya, tentunya ini lebih bagus, lebih afdal. Apalagi sambil membawa hadiah, ini lebih bagus. Atau mungkin tak kala kita sibuk, bisa juga barakallahu fikum dengan lewat telepon, menanyakan kabar, menanyakan keadaan, menanyakan tentang keadaan keluarga. Ya, barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin, terlebih adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata di antara tanda akhlak yang baik, orang tersebut senantiasa menyambung tali silaturahmi. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik adalah husnul jiwar. Di antara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik yaitu husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Ini juga barakallahu fikum tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik. Sehingga bisa dilihat seorang itu memiliki akhlak yang baik atau tidak, dilihat dari sisi muamalahnya, terutama kepada tetangga. Yang Nabi SAW terus dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berbuat baik kepada tetangga. Apa yang dimaksud berbuat baik kepada tetangga? Ini yang harus kita perhatikan, maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan menjelaskan apa yang dimaksud berbuat baik kepada tetangga, biar enggak salah faham. Naam. Adapun yang dimaksud memuliakan tetangga atau berbuat baik kepada tetangga, kata beliau, yadkhulu fihi, masuk padanya ikramul jari bi alfadil hasanati. Masuk padanya berbuat baik kepada tetangga, yang pertama adalah berbicara dengan tetangga dengan lafad-lafad yang hasanah, dengan lafad-lafad yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk berbuat baik kepada tetangga. Baik itu tetangga yang kafir. Loh, kafir apa kita harus berbuat baik? Iya, diperintahkan oleh Nabi. Nanti akan dijelaskan. Ternyata Nabi SAW berbuat baik kepada tetangga yang Yahudi. Apalagi kalau tetangga tersebut adalah tetangga Ahlus Sunnah Salafi. Dia seorang Muslim, seorang Ahlus Sunnah. Tentunya kita sangat-sangat ditekankan barakallahu fikum untuk berbicara dengan tetangga kita dengan alfaz, ucapan-ucapan yang hasanah, yang baik. Kalau yang tinggal di masyarakat, bagaimana? Seperti itu juga. yang tinggal di masyarakat, barakallahu fikum, saya ingatkan di sini, antum semua begitu juga para ummahat, keadaannya antum tatkala tinggal di masyarakat itu adalah membawa dakwah, ya. Membawa dakwah kalian itu dilihat, ya. Walaupun tidak ceramah di masyarakat, di kampungnya tidak ceramah, tapi keadaan kalian itu membawa dakwah. Sehingga tatkala melakukan sesuatu yang tidak baik, barakallahu fikum, yang kena itu bukan antum secara pribadi, ya. Bukan antuna secara pribadi, tapi yang kena dakwah, ya. Tatkala memiliki akhlak yang tidak baik, contohnya tidak mau senyum kepada tetangga, ya. Tidak mau tanya dengan kalimat yang baik kepada tetangga, ini yang kena dakwah, ya. Akan dikatakan, oh jebule wong nek wis ngaji kaya ora gelem takon karo tetangga, ya. Sehingga dulu pernah ada ikhwan datang ke saya mengatakan, saya kalau lewat di depan rumah ada orang lagi nongkrong, saya enggak mau salam, diem saja. Tanya apa alasannya? Nah, wong waktu sholat mereka enggak sholat, bahkan ngerokok nongkrong di pinggir jalan. Barakallahu fikum. Nah, kalau keadaan seperti ini harus kita perhatikan, ya. Jangan justru mereka dibikin lebih jauh. Yang pertama, keadaan mereka adalah orang yang jahil, enggak ngerti. Perlu dakwah dari kita dengan kelemah lembutan dari kita, bukan terus dihajar, ya. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Sehingga kata Syekh di sini masuk padanya, ya, berbuat baik kepada tetangga adalah itu berbicara dengan tetangga dengan lafaz-lafaz yang hasanah, dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ini umum. Baik tetangga awam, tetangga ahlu sunnah, atau tetangga yang kafir sekaligus, ya. Tunjukkan barakallahu fikum. Apalagi saya ingatkan lagi, setelah antum kenal dakwah salafi, kalau ini diniatkan ibadah, tentunya akan bernilai pahala yang sangat besar. Mereka akan senang kepada kita, mereka akan terbuka, ya. Tatkala melihat kita semakin baik akhlaknya, mereka itu akan memandang, ternyata setelah ngaji, masya Allah, ya, baik sekali dengan tetangga, suka bertanya, enggak kelihatan sehari didatangi ke rumah, ditanyakan, kalau yang laki-laki tanyakan, Pak, kenapa kemarin enggak kelihatan? Ya. Oh, ternyata habis sakit, atau anaknya sakit, dijenguk. Masya Allah, yang seperti ini akan membawa dakwah lebih baik. Ya. Mereka akan bertanya, jenengan sih ngaji di mana, Pak? Ya. Akan bertanya. Kenapa? Merasakan apa? Akhlak yang baik. Ya. Nanti terus akan terbawa. Lama-lama mereka mengenal dakwah ahlus sunnah. Tapi kalau kita berpenampilan dengan penampilan yang seperti saya contohkan tadi, lewat di hadapan mereka selunung, ya. Ya. Sudah penjual ayam, ya. Bawa apa namanya? Keranjang wadah ayam, bau, lewat gak mau tanya, ya. Gak mau salam, cukup mengucapkan assalamualaikum, setelah itu tanya permisi, Pak, ya. Mereka seneng ditanya seperti itu, ya. Tatkala tetangga yang dekat lebih perhatian, tatkala sakit dijenguk, dan seterusnya. Nanti akan dicontohkan oleh Nabi SAW bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga. Jangan sampai tetangga satu hari, dua hari, tiga hari gak kelihatan, gak pernah tanya, dan gak tahu lagi kemana. Ya. Dengar-dengar ternyata anaknya lagi otmam, ya, di rumah sakit. Nah, jangan seperti itu. Satu hari gak kelihatan, tanyakan. Ya. Kemana? Di mana? Barakallahu fikum. Kemudian juga kata beliau, masuk juga memuliakan tetangga adalah ikramul jari bihifdi jari fi ahlihi. Masuk juga memuliakan tetangga adalah menjaga keluarga tetangga. Ya. Menjaga keluarga tetangga. Bihifdil jari fi ahlihi. Ya. Menjaga keluarga tetangga. wa hifdzil jari fi 'irdhihi, masuk juga barakallahu fikum menjaga tetangga adalah menjaga kehormatan tetangga. Bagaimana bentuknya menjaga kehormatan tetangga? Fil ittila'i 'ala maskanihi, tidak ngintip-ngintip ke rumahnya, ya, tidak ngintip-ngintip ke rumahnya. Nah, walaupun mungkin ada pintu terbuka lewat, itu jangan apa? Dilongok, ya. Wah, ini pintunya buka, dilihat, jangan, ini nggak boleh. Ini sebagai bentuk kita berbuat baik kepada tetangga. Bisa jadi di situ ada istrinya atau anak perempuannya, ya, nanti kelihatan, ya. Sehingga tatkala jalan di depan rumah kok ada rumah terbuka, itu jangan terus dilongok, ya. Apalagi kalau tetangga salafi, ya, tetangganya salafiyah, ini benar-benar hati-hati, ya. Jangan kepengin menghilangkan penasaran, ya. Pas kebuka, oh, kita ini kebuka, ya, anak apa, ya. Jangan seperti itu. Ya, ini diantara bentuk menjaga tetangga adalah tidak suka apa? Ittila'u 'ala maskanihi, melihat-lihat ke dalam rumahnya. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, wa yadkhulu fi hadha hifdzil jari fi ada'il huquqi al-'amati lahu. Begitu juga di antara bentuk menjaga berbuat baik kepada tetangga adalah dengan menunaikan hak-hak secara umum kepada tetangga, ya. Memberikan hak-hak secara umum kepada tetangga. Di antaranya kata beliau, hak-hak umum terkait dengan tetangga ini yang harus diperhatikan. Wa fin nawafidhi allati tatulu 'alal jidar. Di antaranya adalah jendela, ya. Jendela itu jangan sampai kepanjangan sehingga mengenai tembok tetangganya. Ini diperhatikan di dalam Islam, ya. Nah, membikin apa? Jendela atau kalau di tempat kita biasanya apa? Ganggong apa ya? Ya, ganggong terlalu kepanjangan sehingga mengenai rumah tetangganya tatkala hujan airnya nyipret ke tetangga. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Aw fi mauqifis sayarati masalan, atau apa, tempat parkir mobil, ya. Jangan karena rumah tetangga punya apa namanya latar yang luas, ya. Kemudian parkir mobil seenaknya di depan rumahnya. Jangan seperti itu. Ini haknya tetangga secara umum yang harus diperhatikan. Kalau memang mau parkir di situ, ya izin, ya. Minta izin terlebih dahulu, ya. Saya afan numpang parkir sebentar. Dan kita pun harus tahu perasaan, ya. Jangan tahu sudah diizinkan setiap hari siang malam parkir di depan rumahnya. Sehingga yang punya rumah ngerundel tapi mau ngomong enggak penak. Ini juga enggak boleh, ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian juga kata beliau, ya, setelah dia memperhatikan jendela jangan terlalu panjang, kalau di negeri kita mungkin ganggong jangan terlalu panjang sehingga mengenai atau mengganggu tetangga. Kemudian dari sisi parkir mobil, ini hak-hak secara umum. Kemudian juga barakallahu fikum kata beliau, aw fi i'tida'il atfal. Begitu juga menjaga anak-anaknya tetangga, jangan sampai menyakiti dengan ucapan, dengan perbuatan. Barakallahu fikum, ya. Apalagi terkait dengan anak-anak, kadang-kadang yang sensitif. Anak saya tadi dibentak sama rumah sebelah. Jangan, barakallahu fikum. Nah, benar-benar menjaga. Kemudian kata beliau, masuk juga berbuat baik kepada tetangga. Wa yadkhulu fihi aidho an yukrimal jar fil mat'ami wal malbasi wa asbahu dzalik. Ya. Masuk juga berbuat baik kepada tetangga barakallahu fikum adalah memperhatikan tetangga dari sisi makanan, pakaian. Bagaimana caranya? Nah, kata beliau, anahu idza kana indahu ta'amun fa innahu yut'amu jaruhu minhu. Yaitu tatkala kamu memiliki makanan, ya tetangganya dikasih, ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai, ya, nanam pohon jambu, pohon nangka, ya, rendel, tetangganya lihat, gak pernah ditawarin, ya. Ini termasuk perbuatan yang gak baik, ya. Apalagi tahu tetangganya itu punya anak-anak kecil sering rewel. Bi, minta jambu itu ya. Ini tahu diem aja ya. Tidak seperti itu, tapi memperhatikan dari si makanan. Tatkala memiliki makanan, tetangga ditawarkan. Tahu habis panen jeruk, tetangga dibagi. Kalau di daerah itu jeruk ya. Iya. Nah, habis panen bengkoang, tetangga dikasih ya. Jangan cuma dengar ceritanya saja. Oh, itu tetangga habis panen bengkoang katanya loh. Tapi enggak tahu rasanya kayak apa. Itulah syariat Islam. Supaya kita memperhatikan hak-hak tetangga secara umum tadi. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, waqad kana alaihi salatu wasalam rubama tahiya fi baitihi ba'dul lahmi. Ya. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasalam terkadang itu ya memasak daging, kadang-kadang karena Nabi enggak sering masak daging. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasalam memasak daging. Maka Nabi sallallahu alaihi wasalam memerintahkan kepada istri-istrinya, arsilu ila jarina al-yahudi min maraqati hadzal lahmi, ya. Yang artinya kirimilah ya tetangga kita ini dari kalangan Yahudi min maraqati hadzal lahmi, dari masakan daging ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya ngirim apa? Ngirim masakan daging kepada tetangga yang itu Yahudi. Wa hadhihi fi haqqil jaril kafir. Ini terkait dengan hak seorang tetangga yang kafir. Bagaimana kalau dia seorang ahli sunnah, kalau dia seorang salafi, seorang mukmin, tentunya benar-benar kita perhatikan. Barakallahu fikum. Jangan sampai mendzalimi. Naam, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tidak memberikan hak-haknya kepada tetangga, ya. Sehingga benar-benar harus diperhatikan, ya. Sehingga tak kala mungkin ada tetangga kita sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ya jangan berlebih-lebihan, ya. Contohnya tadi tempat parkir, tetangga punya halaman yang luas, kemudian parkir siang malam di situ, ya. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan terkait dengan hak-hak tetangga, ya. Dan ini umum, ya. Ini umum, jangan difahami, oh ini kalau sesama salafiyin saja, sesama salafiyah. Tidak, ini umum. Walaupun itu tetangga yang awam, walaupun itu tetangga yang kafir, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi barakallahu fikum, saya ingatkan keadaan antum semua tatkala tinggal di masyarakat, keadaannya itu membawa dakwah, ya. Tatkala antum memiliki akhlak yang baik, berbuat baik kepada tetangga, mau bertanya, sesekali mau nganterin barakallahu fikum hadiah, mereka kan senang, ya. Habis pengajian taklim, ya, di jalan ada mangga obral 5 ribuan, ya. Beli ya 1 kilo, sampai rumah diantarkan ke tetangga. Lu dari mana ini? Oh tadi habis pengajian, ini kebetulan ada mangga agak murah, saya beli sedikit, ya. Kan tanya ngajinya di mana? Di sana di PMI, ya. Tempatnya Abu Ubaid, enggak kenal. Abu Ubaid itu siapa? Terus bertanya, insyaallah. Lama-lama mereka kan tertarik dengan dakwah kita, ya. Sehingga barakallahu fikum, ini yang harus diperhatikan karena inilah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang diperhatikan, ya, hendaklah kita mengalah dengan tetangga kita, ya. Baik tetangga yang awam, apalagi tetangga yang awam, ya. Tak kala ada permasalahan-permasalahan, ya, gak harus kita yang menang, gak harus seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dil jari manzilatun azimatun wa makanatun aliyatun. Yang namanya tetangga memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini tetangga, ya. Tetangga itu memiliki kedudukan yang sangat agung dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, masih di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah menyatakan wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wajari dzil qurba wajari bil junub. Iya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun kepada tetangga yang jauh. Ya. Terlebih tetangga yang dekat, kita harus lebih perhatian. Kemudian ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terus menerus malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga. Malaikat Jibril terus menerus ya memberikan wasiat supaya berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyebutkan hatta dzalantu, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan hak waris ya. Karena bolak-balik mengingatkan supaya berbuat baik kepada tetangga. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras menyebutkan di dalam hadisnya Abi Sureh kepada orang-orang yang dia tidak berbuat baik kepada tetangga, Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min sebanyak 3 kali. Demi Allah orang tersebut belum beriman. Demi Allah orang tersebut belum beriman. Sebanyak 3 kali para sahabat bertanya, "Waman ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Alati la yu'man jarahu bawa iqahu." Orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguan. Terus saja mendapatkan gangguan. Gangguan dari ucapan lah yang menyakitkan, dari perbuatan. Ya. Yang namanya perbuatan menyakitkan enggak dengan pukulan saja. Ya. Lagi duduk ya. Datang tiba-tiba yang duduk pergi. Ini kan perasaannya kan. Muncul tanya jawab. Ya, atau pertanyaan ya. Nah. Loh kenapa tadi lagi asik-asik ngobrol, saya datang kok leng pergi ya. Nah, atau tadinya lagi tertawa senyum-senyum datang langsung berubah wajahnya ya. Ini diantara bentuk apa? Menyakiti dengan perbuatan. Walaupun tidak memukul ya. Tidak dicotos gitu ya. Tapi dari perbuatan wah kok seperti ini ya. Tadi lagi asik ngobrol, begitu datang langsung berubah wajahnya. Atau langsung minggir pergi. Ya. Apalagi wa na'udzubillah tatkala disalami sampai melengos. Nah, ini jangan sampai terjadi baina salafiyin wa baina salafiyat. Barakallahu fikum. Karena ini termasuk perbuatan menyakiti tetangga. Nah, yang Nabi telah mengingatkan demi Allah tidak sempurna keimanan orang yang seperti tadi itu. Yang tetangganya itu tidak aman dari gangguan. Ada saja ya, gangguan yang masuk. Dengan perbuatan lah, dengan ucapan lah. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan juga di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga. Nabi SAW dengan jelas menyebutkan demikian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam riwayat lain, Nabi menyebutkan, falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Ya. Ini diantara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik, dia berbuat baik kepada tetangga. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, diantara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik adalah as-sabru, bersabar. Ya. Diantara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik itu adalah bersabar ya, memiliki sifat sabar. Ini tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik, yaitu as-sabru. Dia memiliki sifat sabar. Maka disebutkan oleh beliau, as-sabru sayyidul akhlak. Yang namanya sabar ini adalah merupakan apa? Akhlak yang sangat mulia, ya. Merupakan akhlak yang sangat mulia. Itulah as-sabru, bersabar. Bahkan sabar ini adalah merupakan watariku ilal imamati fiddin, merupakan jalan untuk menjadi kepemimpinan di dalam agama, wa qurbu min rabbil alamin, sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ini bersabar. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146, Allah menyebutkan wallahu yuhibbus sabirin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang bersabar. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka sabar, ya, orang yang dia bersabar akan mendapatkan atau membuahkan hasil yang sangat banyak. Akan terkumpul pada orang tersebut kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Itu bagi mereka orang-orang yang bisa bersabar, ya. Akan terkumpul padanya apa? Umurun kathirun, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Inilah orang yang bersabar. Sehingga Nabi SAW menyebutkan sebagai bentuk busrah kepada kita, orang-orang yang sabar tatkala mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan, ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adhan, wala ghamin, hatta syauqata yusakuha illa kafarahullahu biha min khataya. Ini diantara barakallahu fikum pahala yang akan didapati bagi orang-orang yang dia bersabar tatkala mendapatkan ujian. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mendapatkan ujian dari rasa nasab, dari rasa capek, ya. Seorang melakukan pekerjaan sampai rasanya capek, ya. Ini yang harus kita perhatikan ini. Biasanya apalagi para ummahat, ya, yang capek mengurus rumah tapi kadang-kadang katanya enggak kelihatan, ya. Udah ngurusi ini rasanya capek, ya. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim tertimpa dengan suatu masaib. Contohnya adalah tertimpa rasa capek, ya, tertimpa sakit, tertimpa rasa tidak tenang, gundah gulana, tertimpa rasa sedih, ya. Bahkan disebutkan sampai-sampai duri yang menusuk padanya, kecuali ini adalah sebagai penghapus dosa. Ini tatkala orang tadi itu sabar menghadapi itu semua. Tatkala menghadapi rasa capek, menghadapi rasa sakit, dan seterusnya, dia hadapi dengan sabar. Maka apa yang dia rasakan itu akan menjadi kafaroh, akan menjadi penghapus dosa bagi hamba-hamba tersebut. Barakallahu fikum, ya. Sehingga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang mendapatkan musibah itu ada empat keadaan, ya. Orang yang mendapatkan musibah ada empat keadaan, ya. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tasakhut, yang berkeluh kesah, yang tidak sabar tatkala mendapatkan musibah, ya. Ini jenis yang pertama, mendapatkan musibah ngomel terus, ya. Bisa tasahud dengan lisannya, dengan hatinya, ya, hatinya merasa apa? Merasa marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jenis manusia yang kedua tatkala mendapatkan musibah adalah as-sabru alal musibati bi an yahbasa nafsahu. Keadaan yang kedua, orang yang mendapatkan musibah adalah sabar tatkala mendapatkan musibah. Dia berusaha menahan dirinya sehingga sehingga mereka tidak tasahud. Ya. Ini yang kedua, bersabar tatkala mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah ar-ridha. Orang tersebut tatkala mendapati musibah dia ridha. Artinya barakallahu fikum, lapang dada tatkala mendapati musibah tersebut. Nah, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat adalah asyukru. Inilah manzilah aliyah, kedudukan yang tinggi. Tatkala mendapatkan musibah, barakallahu fikum, tapi justru dia bersyukur, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh para ulama, ya, setelah kita mengetahui tentang pentingnya sabar dalam kehidupan kita di dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian, dan yang namanya orang hidup ya akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Maka di sana ada syurutus sabri, syarat-syarat di dalam bersabar. Ya. Orang itu akan mendapatkan pahala tatkala dia bersabar itu dengan beberapa syarat. Ya. Jadi bukan asal sabar, ada syarat-syaratnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ikhlas. Tatkala bersabar itu dibarengi dengan rasa ikhlas, bukan karena riaan linas. Bukan karena dalam rangka untuk mencari pujian. Yang demikian dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Allah menyatakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Itu mereka orang-orang yang bersabar, dan tatkala bersabar tujuannya apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam rangka untuk mencari wajah Rabb mereka, itu wajahnya Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sabarnya itu didasari dengan keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, kata beliau, waladzina sabaru, yaitu mereka orang-orang yang bersabar di dalam kesabarannya untuk mencari ridhonya Allah, mencari wajahnya Allah, yaitu alal ma'murati bil imtithal, yaitu sabar untuk menjalankan perintah-perintah, sabar untuk menjauhi larangan-larangan. Nah, itu semua dia niatkan kesabaran tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang syarat yang kedua, ada musyakwallahi ilal ibad. Yang kedua, tidak mengeluhkan tentang Allah kepada hamba. Ya. Wah, rezeki saya kok seperti ini ya John. Padahal saya sudah usaha seperti ini, gimana sih ya Allah ya? Ya. Ciri orang yang sabar itu tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ya, an yakuna fi sa'atil musibah. Hendaklah sabar tersebut terjadi itu pada waktu-waktu terkena musibah. Ya. Sabar itu terjadi pada waktu-waktu terkena musibah. Bukan tatkala mendapatkan musibah dia berkeluh kesah, ya. Kehilangan duit 100 ribu, ya. Wah, dia berkeluh kesah ke sana kemari terus, ya. Begitu dicari satu minggu enggak ketemu baru ngomong apa? Wislah, sabar. Ini bukan sabar namanya. Yang namanya sabar tatkala mendapatkan musibah itu. Bukan tatkala mendapatkan musibah ngomel-ngomel, setelah satu minggu dicari enggak ketemu baru bilang sabar. Ini bukan bersabar namanya. Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu. Qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabqi 'inda qabrin. Disebutkan di dalam hadisnya Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. ya, karena Nabi ditinggal mati oleh anaknya, menangis. Nabi mengatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Ini nasihatnya Nabi. Apa jawaban wanita tersebut? Qalat ilaika anni, hendaklah kamu menjauh dariku, kata wanita tersebut. Fa innaka lam tusabbi musibati, karena engkau tidak merasakan musibah yang aku alami. Nah, dia nangis dinasihati oleh Nabi, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan sabar. Justru wanita tersebut menjawab, menjauhlah kamu dariku karena engkau tidak merasakan musibah yang aku alami. Naam. Walam ta'rifhu, ya. Wanita itu tidak mengetahui siapa orang yang memberikan nasihat tadi. Faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu disebutkan, itu tadi yang memberikan nasihat kepada kamu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita tadi langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Langsung mengatakan faqalat lam a'rifka, ya Rasulullah, aku sebetulnya enggak tahu kalau yang memberikan nasihat itu adalah engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamas sabru indal sadmatil ula. Yang namanya sabar itu tatkala terjadi pertama itu, ya. Tatkala mendapatkan musibah dia langsung bersabar, menahan diri, tidak berkeluh kesah, ya. Bukan tatkala mendapatkan musibah dia ngomel-ngomel, dua hari, tiga hari baru bilang sabar. Ini bukan bersabar. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya sabar itu terjadi pada pukulan pertama kali, ya. Nah, pada pukulan pertama kali. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, di antara tanda, ya, baiknya akhlak seorang setelah dia memiliki sifat sabar, barakallahu fikum, di antara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik adalah at-tawadu', ya. At-tawadu', dia memiliki sifat tawadu'. Nah, apa itu sifat tawadu'? Ya. Tawadu' huwa badlul ihtirami wal atfi wa takdiri liman yastahiku. Naam. Yang dimaksud tawadu' adalah seorang badlul ihtiram. Dia memuliakan yang lain, lemah lembut kepada yang lain, dan mendudukan kedudukan saudaranya sesuai dengan kedudukannya. Ya. Tidak diremehkan, tidak direndahkan. Inilah yang namanya tawadu'. Ya. Dia ikhtiram, memuliakan saudaranya, dan mendudukkan kedudukan saudaranya pada haknya, pada tempatnya. Inilah yang namanya sifat tawadu'. Barakallahu fikum. Ya. Maka orang yang dia memiliki sifat tawadu', ini sebagai tanda orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Ya. Dia tidak suka mentahkir, tidak suka merendahkan yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang dia tawadu' ikhlas karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Orang yang dia bertawadu' memiliki sifat tawadu' karena Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Kemudian sebaliknya, ya, sifat kebalikan dari tawadu adalah al-kibru, ya. Adapun sombong ini adalah merupakan sifat-sifat ahli nar, sifat-sifat, ya, penghuni neraka. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku beritahukan penduduk neraka itu seperti apa? Kata Nabi, kullu utullin jawadin mustakbirin. Itu orang yang keras, ya, orang yang keras dan sombong, ya. Inilah ciri-ciri ahli nar, ya. Mereka adalah orang-orang yang keras lagi sombong. Barakallahu fikum. Ini diantara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik. Dia memiliki sifat tawadu, memiliki sifat sabar, kemudian barakallahu fikum berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan kita cukupkan sampai di sini, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.